إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Idhahul Mahajjah fi Bayan Manhajis Salaf, penjelasan tentang jalannya para ulama salaf di dalam beragama dan bersikap dalam agama. Kita setelah kemarin membahas tentang yani ahlus sunnati wal jamaah, pengertian dengan sunnah salaf, pengertian dengan sunnah dan nama-nama dari ahlus sunnah. Kita sekarang masuk pada pembahasan lain. Beliau mengatakan bab tazkiyatullahi ta'ala wa rasuluhu wa rasulihi lissahabati radhiyallahu anhum. Bab ini berkaitan dengan tazkiyatullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah, merekomendasikan. Begitu juga dengan rasulnya, lis sahabati, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bab ini ingin membicarakan kepada kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang langsung dipuji oleh Allah, orang-orang yang langsung dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan mereka dalam masalah agama. Jadi tidak ada lagi keraguan tentang kemuliaan dan keutamaan agama para sahabat. Baik dalam mereka berakidah, dalam mereka beribadah, dalam mereka cara memahami dalil, dan dalam mereka cara mereka mensikapi yakni perbedaan pendapat, maupun dalam semua masalah yang berkaitan dengan masalah agama. Ini titik utama sebenarnya, titik utama. Kenapa kita itu di dalam beragama mesti merujuk kepada cara beragamanya para sahabat? Karena satu-satunya generasi, satu-satunya manusia yang langsung dipuji oleh Allah dan Rasulnya yani tentang keutamaan keberagaman mereka di dalam beragama, itu hanyalah para sahabat. Sebelum kita baca tentang dalil-dalil ini yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan keterangan para ulama kita, maka perlu difahami dulu apa makna sahabat. Yani perlu difahami terlebih dahulu yani apa makna sahabat. Sahabat itu bentuk jamak, kalau bahasa Arab ya, dari sahabi. As-sahabiyu itu ditafsirkan oleh para ulama, dan definisi yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nukhbatul Fikar, salah satu kitab paling pondasi dalam ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Beliau mengatakan as-sahabi man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalahu al-kufru. Jadi man laqiya Rasulullah, orang yang bertemu dengan Rasulullah, al-liqa. Al-liqa yang anda terjemahkan dengan bertemu itu bisa jadi pernah melihat, bisa jadi pernah mendengar suara, bisa jadi yang lainnya, yang itu bermakna orang ini pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus melihat. Semacam Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang sahabat karena pernah bertemu dengan Rasulullah meskipun beliau buta. Jadi meskipun beliau itu buta. Bisa jadi orang itu melihat tapi enggak pernah bisa mendengar. Enggak pernah mendengar sabdanya Rasulullah tapi pernah melihat Rasulullah meskipun dari kejauhan. Dan itu banyak. Siapa? Orang-orang yang hadir dalam peristiwa Haji Wada. Jadi Karena orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah itu meskipun ketemunya cuma sekali tok, semacam orang yang kencing di pojok masjid. Ini orang yang kencing di pojok masjid itu beliau adalah seorang sahabat. Meskipun kita tidak pernah mendengar cerita bahwasanya beliau datang lagi kedua kalinya. Ini kencing lagi ngono ya enggak. Kedua kalinya ya enggak ya sekali-kalinya itu ada seorang Arab berdua yang kencing di masjid. Nah, man laki ya Rasulullah, barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukminan bihi, orang itu tatkala bertemu dengan Rasulullah dia dalam kondisi mukmin, beriman kepada kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wasallam. Lalu dia itu meninggal dunia dalam kondisi mukmin. Dia itu meninggal dunia dalam kondisi mukmin. Dari pengertian ini, maka berarti orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar suaranya, maka dia berarti bukan seorang sahabat. Sealim apapun, sepinter apapun, semulia apapun, dia itu bukan seorang sahabat. Meskipun hidup satu zaman dengan beliau. Siapa contohnya? Abraha. Jadi Najasyi. Ashamah An-Najasyi. Itu orang yang hidup satu zaman dengan beliau. Mukmin dengan beliau. Meninggal dunia, yakni dalam kondisi mukmin. Bahkan yang menyolati adalah Rasulullah SAW salat ghaib. Tapi beliau bukan seorang sahabat. Karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Meskipun beliau berjasa besar bagi kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Belilah yang melindungi para sahabat yang hijrah pertama, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Bahkan beliaulah yang membayari maharnya Rasulullah tatkala nikah dengan Ummu Habibah. Karena pada waktu pernikahan itu Ummu Habibah di Najasyi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Yang bayari mahar jadi itu adalah Najasyi. Meskipun begitu, karena enggak pernah bertemu, maka dia bukan sahabat. Baik. Pernah bertemu, mati dalam kondisi mukmin, tapi pada waktu beliau masih hidup orang ini enggak mukmin. Jadi Islamnya itu setelah beliau wafat. Dia pun bukan mukmin. Dia pun bukan sahabat. Jadi mukminnya, Islamnya setelah beliau meninggal dunia baru muslim, padahal sudah pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang sahabat. Kebalikannya, bertemu mukmin kepada beliau ternyata mati murtad, mati kafir, pun bukan seorang sahabat. Jadi syaratnya harus tiga tadi, pernah bertemu, iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau masih hidup, dan mati dalam kondisi mukmin, itu adalah seorang sahabat. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Meskipun disela-selai dengan kekufuran. Mananya pernah bertemu Rasulullah, beriman, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi dan mati dalam kondisi mukmin. Jadi maka dia tetap dianggap sebagai seorang ini seorang sahabat. Itu kalau kita bicara tentang pengertian sahabat secara umum. Ini tentang pengertian sahabat secara umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka secara umum. Tapi sahabat tetaplah manusia. Jadi mereka itu berderajat dan bertingkat. Ada orang-orang yang dekat dengan beliau dan pembesar para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada sahabat yang di bawahnya itu, ada sahabat di bawahnya itu, ada sahabat di bawahnya itu. Sampai level sahabat yang mereka itu ketemu dengan Rasulullah SAW sekali, dua kali, yani, atau bahkan sekali-kalinya itu bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu pengertian dari sahabat. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sudah ditazkiyah oleh Allah, dipuji oleh Allah tentang kebaikan agama mereka, yakni dalam masalah mereka beragama itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasata, umat yang adil, umat yang tengah-tengah, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri, enggak hulu berlebih-lebihan, enggak pula sembrono. Itu ummatan wasata. Jadi ummatan wasata yang oleh banyak kalangan lafaz wasata ini diterjemahkan dengan moderat. Terjemahan itu benar, tapi kadang-kadang salah penerapan. Jadi insyaallah nanti kita bahas dalam masalah itu. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian itu menjadi saksi atas manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah itu menjadi saksi atas kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wasatu adalah al-'adl. Umat yang wasat adalah umat yang adil. Umat yang adil itu umat yang enggak kebablasan sana sini, enggak sembrono, ya enggak keterlaluan. Jadi dan mampu untuk menempatkan diri pada tempat yang sesuai dan tempat yang pas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini mensifati. Jadi wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kalian. Siapa kalian ini? Para sahabat. Kalian Allah jadikan sebagai umat yang adil. Jadi Allah telah menetapkan bahwasanya para sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu umat yang adil. Jadi agar mereka itu mampu menjadi saksi atas semua manusia. Jadi menjadi saksi, menjadi standar keagamaan, menjadi standar kebaikan. Kalau mengikuti jalan mereka, maka berarti umat itu adalah umat yang baik. Kalau menyimpang dari jalan mereka, berarti umat itu umat yang jelek. Sedangkan mereka sendiri standarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan Rasulullah menjadi saksi atas kalian. Para sahabat yang mengikuti Rasulullah dengan baik, semakin banyak mengikuti, semakin dekat dengan beliau, maka semakin mulia dia sebagai seorang sahabat. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya sahabat secara umum memang baik, tapi kebaikan dan kemuliaan mereka itu berderajat, bertingkat. Tidaklah kemuliaan Abu Bakar sama dengan kemuliaan sahabat yang kenceng di masjid tadi. Ini sama, meskipun sama-sama sahabat, tapi tingkat kemuliaannya berbeda karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW juga berbeda. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum kalian, siapa? Pada waktu Allah ngomong ini, kalian itu siapa? Para sahabat. Jadi para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, sebaik-baik umat. Wa an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu orang yang hidup di zamanku. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Lanjutan hadis ini, tsumma yadhharu min ba'dihim qaumun, kemudian setelah itu akan datang orang-orang yang persaksian mereka mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Wa yadhhar fihi musamman, dan nampak di kalangan mereka itu gemuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu orang yang hidup sezaman dengan aku. Mereka hidup pernah menemui aku, pernah bertemu denganku. Siapa mereka? Para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi pernah bertemu dengan orang yang bertemu dengan aku, para tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Jadi itu makna qarn dalam hadis ini. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu orang yang hidup sezaman denganku. Jadi salah kalau ada sebagian ikhwah yang menerjemahkan hadis ini dengan abad aku. Jadi abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Karena abad itu setahun, 100 tahun. Dan kalau kita hitung dengan abad, berarti masuk dalam hadis ini orang yang meninggal dunia di tahun 310. Kan Rasulullah SAW meninggal dunia yakni pada tahun 11 plus 300, berarti yakni 310. 310 itu sudah zaman belakangan sekali. Tapi kalau kita terjemahkan koran ini dengan generasi jil gitu ya, dengan generasi, maka enggak nembus angka 200 tahun. Kita lihat misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di satu zaman. Manusia itu berapa tahun akan pindah generasi? Ini enggak sampai 100 tahun. Jadi misalkan ini silakan. Saya sekarang umur 40. 42. Anda 42. Anda lahir 77, berarti sekarang 42 toh? 42. 42 tahun. Itu anak-anak sudah kelas 3 SMP. 10 tahun lagi itu berarti wis berkuliah, wis nikah paling ngoyo. Ini wis nikah paling ngono yo. Jadi 10 tahun lagi itu sudah muncul generasi setelah generasi anak-anak. Jadi sekarang ini di umur saya sekian itu sudah muncul generasi baru. Generasi baru. 10 tahun, 15 tahun lagi itu sudah muncul generasi di bawahnya lagi. Ya, di bawahnya lagi. Jadi generasi itu enggak akan lama. Ya kisaran 25 sampai 50 tahun. Ini kisarannya itu. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu ada kalangan tua, ada kalangan muda. Ada kalangan tua, Abu Bakar, Umar, gitu ya. Ada kalangan yang muda. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang lahir setelahnya itu ada orang-orang yang menemui generasi tua sahabat, ada orang-orang yang hanya menemui generasi muda sahabat. Dalam gambaran para jemaah sekalian, Abu Hanifah itu diperselisihkan oleh para ulama, dia itu tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, anggaplah beliau itu tabi'in, tabi'in junior sekali. Anggaplah beliau itu tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senior. Padahal beliau meninggal dunia di tahun 150 Hijriah. Beliau meninggal dunia di tahun 50 Hijriah. Imam Malik itu pasti bukan tabi'in, karena beliau tidak pernah bertemu dengan sahabat. Imam Malik itu pasti bukan tabi'in. Yani Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tambah pasti lagi, karena Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau itu dipastikan adalah jajaran tabi'ut tabi'in junior. Dan Imam Ahmad itu bukan tabi'ut tabi'in. Dengan si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu bukan tabi'ut, beliau itu tahun 200-an lebih dikit. Jadi tahun 200-an lebih dikit. Karena Imam Ahmad tidak pernah bertemu dengan tabi'in. Jadi Imam Ahmad tidak pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu adalah khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu hidup yang orang-orang yang hidup satu zaman denganku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kebaikan orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, dan berkata Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah, babu ma jaa fi ta'dilillah, bab hadis-hadis atau ayat-ayat hadis-hadis yang datang tentang pujian Allah dan Rasulnya li sahabati kepada para sahabat. Wa annahu la yuhtaju ila su'alin anhum, dan tidak dibutuhkan lagi mempertanyakan kebaikan mereka. Wa innama yajibu fi man dunahum, mempertanyakan kondisi orang itu wajib orang kepada orang-orang, tentang orang-orang setelah para sahabat. Kullu hadithin ittasala isnaduhu, semua hadis yang bersambung sanadnya. Baina man rawahu wa bainan nabi, antara yang meriwayatkannya dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yalzamul amal bihi, tidak wajib diamalkan. Yani illa ba'da thubuti adalati rijalihi, kecuali setelah yani diakuinya sahnya keadilan para perawinya. wajibun nazar fi ahwalihi, dan wajib untuk melihat kondisinya. Siwas sahabat, selain para sahabat, siwas sahabi, selain sahabat, alladhi rafa'ahu ila Rasulullah, yang meriwayatkannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lianna adalat as-sahabah thabita ma'lumah, karena keadilan para sahabat itu pasti diketahui, bita'adilillah, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbaruhu an taharatihim, dan Allah mahabarkan bahwasanya para sahabat itu suci. Wa ikhtiyaruhu lahum fi nasil Qur'an, dan Allah memilih mereka dalam nas Al-Quran. Famin dhalika, diantaranya qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan, umat yang adil. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah menjadi saksi atas kalian. Kata Imam Khatibul Baghdadi, wa hadha lafadz, dan lafadz ini, wa in kana 'aman, meskipun lafadznya ayat ini umum, fal murad bil khas, yang dimaksudkan adalah khusus. Wakila, dan sebagian orang mengatakan, huwa waritun fis sahabah, ayat ini hanya berlaku untuk para sahabat, bukan yang lainnya. Tep. Pada itu nazani Allahikum. Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi ingin menyampaikan kepada kita satu permasalahan dalam dunia hadis. Jadi pada zaman sekalian, hadis itu di zaman Rasulullah enggak ditulis, kecuali oleh satu dua orang. Itu pun dengan izin dari beliau, karena hukum asalnya tidak boleh menulis apa yang disampaikan oleh beliau kecuali Quran. Di awal-awal masa Islam, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, la taktubu anni illa al-Quran, jangan ada yang menulis apa yang saya sampaikan kecuali Al-Quran. Jadi memang secara umum para sahabat itu buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Hanya ada satu dua orang, beberapa gelintir orang yang bisa baca, bisa tulis. Mereka lah yang kemudian Rasulullah beri tugas untuk mencatat wahyu, kata batul wahyu. Tapi tidak semua orang yang bisa baca tulis itu mencatat wahyu. Nah, di tengah masyarakat yang semacam itu, jadi karena antara wahyu Al-Quran dengan sabda Rasulullah itu kemiripan tata bahasanya mirip, karena sama-sama wahyu. Hanya saja ini Al-Quran, yang ini sunnah. Dan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kemampuan tata bahasanya itu tidak dapat dimiliki oleh semua orang Arab. Kata beliau, wa utitu jawami al-kalim, saya diberi jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kalimatnya pendek, tapi mengandung makna yang sangat luas, mirip dengan kemujizatan Al-Quran, meskipun gak sama. Tapi banyak orang yang gak mampu membedakan ini ayat, ini. Oleh karena itu beliau melarang, jangan ada seorang pun yang menulis dari apa yang saya sampaikan kecuali Al-Quran. Itu dikecualikan dua, satu dua orang dibolehkan oleh Rasulullah. Di antara yang dibolehkan adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi setahu saya hanya satu-satunya orang itu, tau. Jadi satu-satunya sahabat ini yang dibolehkan dari awal. Yang kedua, di akhir-akhir masa Islam, Rasulullah SAW membolehkan untuk sabdanya itu ditulis. Tapi jarang yang menulis, hampir gak ada yang menulis sabda, jadi sabda beliau. Terus ilmu itu menyebar dari apa? Ilmu itu menyebar langsung dari mulut ke mulut, langsung hafal. Jadi Allah memberikan keutamaan pada mereka di zaman itu, sekali dengar sekali hafal. Kalah kalau MP3 ya. Keutamaan manusia pada zaman itu, ini sekali dengar sekali hafal. Dan sebenarnya para ikhwah, ilmu dengan cara itu lebih terjaga. Karena yang memang tidak diberikan oleh Allah kemampuan ilmiah, gak bisa komentar. Apa yang mau dia komentar? Gak bisa moco, gak bisa nulis, gak bisa murojaah, gak bisa apa. Wong murojaahnya itu di otak. Ini hanya orang-orang khusus yang mampu untuk komentar agama. Kau bisa iki, kau bisa ngomong, kau bisa pasti. Wah, ya iso nulis wapi un padahal yuk. Ngopi kono digabung karo kopi kene. Macam-macam. Nah, pada waktu itu ilmu itu dari mulut ke mulut. Hadis, sahabat itu menyampaikan kepada orang, orang menerimanya, menyampaikan kepada generasi yani berikutnya begitu. Yani berikutnya begitu. Sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadi khalifah. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, beliau melihat, beliau khawatir hadis-hadis Rasulullah ini semakin lama ke belakang, hafalan orang semakin melemah, khawatir nanti akan hilang. Maka beliau mulai memerintahkan yakni salah satu ulama di zamannya, Ramah Hurmuzi, yakni untuk usahakan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan tulislah dalam sebuah kitab. Dan beliau menjadi khalifah pada tahun 99 dan beliau meninggal pada 101. Jadi ke masa khilafah Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun. Beliau dibaiat pada tahun 99 dan beliau meninggal dunia di awal-awal tahun 101. Ini 101. Waktu yang 2 tahun itu tapi penuh dengan keberkahan menjadikan ini sejarah beliau sangat gemilang. Ini menjadikan sejarah beliau menjadi semacam itu. Taip. Setelah itu mulailah orang-orang atas yani inisiatif itu kemudian mulai mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mulai melakukan rihlah fi talabil hadis. Rihlah fi talabil hadis itu berjalan keliling dunia untuk mencari hadis. Kenapa? Karena para sahabat itu sejak setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, maka mereka nyebar. Di zaman Khalifah Umar hanya yang dibolehkan diberi izin boleh meninggalkan kota Madinah. Kalau enggak diberi izin, enggak oleh visa. Zaman itu sahabat enggak boleh keluar dari kota Madinah, itu keputusan Umar bin Khattab. Setelah beliau meninggal dunia, kebijakan khalifah ganti. Oh, untuk menyebarkan ilmu kok silakan kemana pun. Ada yang tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Irak, gitu ya, menyebar kemana-mana. Ini menyebar kemana-mana. Masing-masing dari para ulama itu akhirnya memiliki murid-murid di tempat masing-masing. Dan itu kondisi yang ada pada zaman tabi'in. Jadi tabi'in itu, di zaman tabi'in itu belum ada gerakan belajar ke luar negeri. Ya, orang Mekah belajar sama Abdullah bin Abbas. Orang Yaman belajar sama Mu'ad bin Jabal. Jadi orang Syam belajar sama siapa. Jadi orang, jadi misalkan, jadi Kufa belajarnya sama Abdullah bin Mas'ud. Begitu ya. Jadi mereka itu. Lah, baru kemudian pada generasi yani berikutnya, generasi berikutnya, orang itu mulai yani yang dari Yaman kepingin mengetahui ilmunya sahabat yang di Mesir, yang di Mesir kepingin mengetahui ilmunya di sana, akhirnya terjadilah itu. Dan tatkala itulah mulai ada gerakan pembukuan hadis. Ini mulai ada gerakan pembukuan hadis, dan gerakan itu mencapai titik puncak di tahun 200-an, di zamannya Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, di zaman-zaman itu. Ini di zaman-zaman itu. Padahal antara Imam Bukhari, Imam Ahmad misalkan, Imam Ahmad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata 4 orang. 4 sanad, 4 rijal, 4 rawi. Gitu ya. Beliau sendiri. Ini beliau sendiri kan dihitung. Terus 1 2 3 ini sahabat. Jadi 4 orang ya. Ini beliau enggak dihitung ya, beliau enggak hitung ya. 1 2 3 ini sahabat Indra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ahmad yang gurunya Bukhari. Kalau kita lihat misalkan Musnad atau Sahih Bukhari rata-rata 5. Rata-rata 5. Makanya kalau di Musnad Ahmad itu rawinya antara beliau sama Rasulullah cuma 3, itu keren. Kok keren? Oh ya. Sanad api gitu loh. Itu sanad pendek. Sanad itu kan semakin pendek semakin bagus. Contoh ya, Juan, kalau saya menyampaikan nama Anda, Ustaz Aun itu ngomong begini begini begini begini gitu. Itu kalau antum mau menyampaikan kepada orang lain, itu kan harus nyebut nama saya. Saya dengar dari Sabik bahwasanya beliau mengatakan Ustaz Aun itu ngomong begini. Jadi itu ada perantara. Jadi kalau kepingin membuang nama saya, maka harus antum berangkat langsung ke Sedayu. Ini berangkat langsung ke Sedayu. Saya ini pakai sepeda motor iso. Berangkat langsung ke Sedayu. Kemudian mengatakan, ya Syekh, ini kami mendengar dari Fulan, Fulan itu dengar dari jenengan bahwasanya jenengan ngomong begini-begini. Bah benar. Oh iya, saya memang ngomong begitu. Lah sejak saat itulah antum boleh mengatakan, ini saya mendengar dari setahun bahwasanya begini, begini, begini, begini. Lah, itu. Jadi, dan itu lebih kuat dibandingkan untuk melewatkan saya. Jadi semakin kuat. Lah, itu di zaman siapa? Ahmad. Padahal periwayatan hadis zaman beliau itu masih belum beredar kuat. Di zaman setelahnya itulah yang paling kuat. Jadi rata-rata antara perawi dengan Rasulullah itu 4 orang. 1, 2, 3 sahabat. Terus apa? Jadi Rasulullah SAW bahkan rata-rata 5. Jadi 1, 2, 3, 4 sahabat kemudian baru Rasulullah SAW. Lah, ini yang dalam dunia hadis namanya sanad, namanya rawi, rijalul hadis. Ini hadis ini nggak bisa diterima kalau 1, 2, 3, 4 ini ada cacat. Diperiksa satu-satu. Iki wangi piye? Ini. Jadi harus hadis itu baru bisa terima kalau perawi-perawinya ini adlun dhabit. Adl itu agamanya baik, apalanya kuat. Dhabit itu apalanya kuat. Agamanya baik. Ini orangnya soleh, rajin ibadah, tidak meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang haram, begitu. Itu yang pertama. Itu yang diteliti. Ternyata gak beres. Ini jarang ning masjid, ngono yo. Yo, sampai elek pun hadisnya buang. Ini bahkan dalam salah satu kisah yang sangat ajaib, ada seorang perawi hadis mencari hadis gitu ya. Dia tahu dari hadis yang dia cari itu orangnya ada di Yaman, padahal dia orang Syam. Orangnya ada di Yaman. Dia itu mendengar dari Syam, dari salah satu temannya yang ada di Syam. Jadi saya mendengar dari fulan, jadi hadisnya begini, begini, begini. Jadi begini, ini saya. Ini, saya mendengar dari teman. Teman mendengar dari syekhnya ini. Saya mendengar dari fulan, fulan ini mendengar dari atasnya. Dia tanya, masya Allah, hadisnya mantap. Jadi fulannya ini masih hidup, masih. Di mana? Di Yaman. Gara-gara ingin membuang satu orang ini toh, dia itu berangkat dari negeri Syam ke Yaman. 2 bulan, 3 bulan perjalanan. Gara-gara ingin membuang satu orang ini loh, dia kan nggak bisa. Saya mendengar dari ini misalkan A ini B, saya mendengar dari B itu kan nggak boleh, ini dusta, ini bohong, ini bohong, ini harus disebut. Tapi kaken rentetan uang itu elek dalam dunia sanad. Ini harus dibuang. Kalau ini buang, dia harus ini harus bertemu dua orang ini. Dan mau ketemu pun cuma dikurung nomor telepon. Ini berangkatlah dia itu dari negeri Syam, tumuk-tumuk itu ini kontor mulan. Sebenarnya hadisnya sudah dia tahu. Dia itu sudah tahu hadisnya. Lafadz hadisnya itu ngerti. Dia itu hanya ingin buang satu orang ini loh toh. Ingin menjalani dunia ilmu sanad itu ingin mendapatkan sanad yang tinggi. Sanad yang ali. Ini ingin mendapatkan sanad yang tinggi. Ingin membuang satu orang ini, dia akhirnya berangkat ke sana. Di sana tempat yang dia tuju, kemudian dia sampai di sebuah tempat. Jadi di situ di rumah yang dituju itu dia mendapati ada orang di depan pintu rumah itu manggil ayam. Kur kur kur kur kur, ngono ya, manggil ayam. Begitu mendekat dicokol. Padahal gak dikasih mam. Kan dikasih maaf. Kemudian orang itu datang. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Dari negeri Syam. Mau ketemu sama siapa? Mau ketemu sama Syekh Fulan. Oh, saya sendiri. Jenengan sendiri? Oh iya. Enggak jadi. Tak balik aja. Loh, kenapa? Saya dari negeri Syam. Ingin datang jauh-jauh itu mendengar satu hadis yang salah satu perawinya adalah jenengan. Tapi saya dapatin jenengan itu bohongi ayam. Dipanggil, dan itu ayam itu taunya panggilan itu untuk makan. Ternyata nggak dikasih makan. Jenengan telah berbohong kepada binatang. Maka tidak saya tidak merasa aman kalau jenengan nggak berbohong kepada Rasulullah. Tak balik pulang. Gitu. Itu namanya adil. Orang itu terpercaya agamanya. Ini orangnya. Musaiki ono ilmu jarwa tak adil ono gono hadis sahih. Ini. Makanya sekarang ada ilmu jarah dan takdil dunia riwayat, wah kau nak hadis sahih plus mengingatkan saya pada ucapannya Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau mengatakan, bersyukurlah kepada Allah kita hidup di zaman sekarang, pada daurah kami, daurah asatidzah. Bersyukurlah kepada Allah kita hidup di zaman ini. Seandainya kita hidup di zaman dahulu, maka semua kita akan masuk dalam deretan yakni para asatidzah yang lemah hafalannya. Ini para prof yang lemah hafalannya. Nah, ya itu yang pertama, kebaikan agama. Yang kedua, kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan, dhabit. Ini kekuatan yakni hafalan. Kenapa? Sering lali, gak hafal, ngono ya. Itu. Yakni rawi akhwan, rawi hadis, kemudian gak hafal Quran, itu gak digubris ya. Gak ada ceritanya seorang alim gak hafal Quran itu gak ada ceritanya. Itu gak digubris. Ini cacat, cacat dan cacatnya besar lagi. Ini gak hafal Quran. Ini itu namanya. Itu dibilang satu-satu ini apa, ini gimana, oh, ini benar, ini benar, ini. Tapi kalau sudah sampai sahabat an sahabat gitu ya, sahabat enggak perlu diperiksa. Ini. Wis enggak perlu diperiksa hafal Quran, enggak hafal Quran, nyeri alim, enggak alim, pokoknya dia sahabat mutlak diterima hadisnya. Ini mutlak diterima. Kenapa? Ya wong yang ngasih tazkiyah, yang memuji langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini. Itu dalam dunia sana. Jadi kalau dikatakan fulan sahabat, sudah enggak kita periksa. Fulan itu seorang sahabat sudah enggak perlu untuk diperiksa. Ini. Oleh karena itu, kalau dalam dunia ilmu hadis, kalau ada seorang rawi enggak disebut namanya, itu yakni enggak boleh. Hadisnya jadi lemah. Tapi kalau sahabat enggak disebut namanya, boleh-boleh aja enggak ada masalah. Ini boleh-boleh aja, jadi enggak ada masalah. Karena siapapun dia, dia pasti orang yang terpercaya, yakni agamanya. Nah, ini yang diucapkan oleh beliau rahimahullah dalam masalah periwayatan. Intinya bahwasanya dalam pandangan para ulama kita, para sahabat itu orang yang terpercaya agamanya, langsung yang menyebutkan itu Allah dan Rasulnya dalam ayat tadi dan dalam sabda Rasulullah SAW tadi. Berarti para sahabat itu adalah orang yang diakui oleh Allah agamanya dari sisi akidah dia, dari sisi ibadah dia, dari sisi bagaimana dia itu berfatwa, dari sisi bagaimana dia itu mensikapi lawan, dari sisi bagaimana dia itu menafsirkan Al-Quran, dan dari sisi bagaimana dia itu memahami agama. Dari sini maka perlunya kita itu beragama dengan mengambil Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara para sahabat kita, para sahabat Rasulullah SAW memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka dalam yakni dalam beragama. Wallahu a'lam. Nah, boleh mengatakan fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, wasatiyatu hadhihi al-ummah wa adalatu atba'iha hatta saru syuhada 'ala amalihim wa aqaidihim. Yani adilnya umat ini, pertengahannya umat ini. Maksudnya moderat gitu ya, tengah-tengah, enggak keterlaluan, enggak sembrono. Dia itu berada pada titik tengah. Dan adilnya para pengikut yakni umat ini sehingga mereka menjadi saksi atas semua manusia. Saksi atas semua amal manusia ya, Ikhwan, maksudnya standarisasi. Yani iki elek apa api? Lah kan tergantung standarnya. Zaman saya kan gegeran ngitung-ngitungan KPU toh. Ini standar gak jelas ngono ya. Ini ada standar yang pasti dalam kita itu beragama. Dan yang Allah jadikan standar itu sahabat. Kalau ada orang beragama itu sesuai dengan beragamanya mereka, berarti dia orang baik. Kalau dia dalam beragama, beramal tidak sesuai dengan standar amal dan agamanya mereka, berarti dia gak benar. Meskipun menampakkan diri sebagai orang yang benar. Meskipun menampakkan diri sebagai yakni orang yang benar. Jadi standarnya itu adalah kita menganggap ini hulu keterlaluan, atau kita menganggap ini sembrono, itu kan harus ada standar. Beras ini mahal apa tidak? Ya tergantung standarnya apa dulu. Jadi barang ini bagus apa tidak? Standarnya apa dulu? Jadi kalau memang standarnya sudah paten, melebihi dari itu berarti keterlaluan. Kurang dari itu berarti sembrono, yang sesuai dengan itu, maka dialah standar yang baik. Jadi maka dia itu adalah standar yang baik. Itu nama syuhada, yani ala amalin nas wa aqaidihim. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu yani wa taala. Oleh karena itu amal-amal yang itu melebihi amalnya mereka jadi salah. Yang kurang dari amal mereka juga jadi salah. Jadi juga jadi salah. Kenapa? Karena setan itu kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjerat manusia dengan dua sisi. Dengan dua jaring. Jaring hulu dan jaring yakni sembrono. Jaring ifrat dan jaring tafrit. Ada orang itu dijerat dengan jaring kebablasan. Kok ngecat omah sak kocok-kocok di chat. Dicet toh. Ini. Kontrasi resik-resik sampah sak sukut-sukut resik kabeh. Itu piye toh? Ini. Ada orang yang sembrono. Ini ada orang itu yang sembrono. Jadi makanya tidak semua omong yang kelihatannya wah jadi baik. Ini, karena ada standar yang pasti. Begitukah para sahabat dalam beragama? Tidak, ya berarti enggak. Ya berarti tidak. Jadi sebagian kesalahan umat ini ya Huan, itu bukan berangkat dari sembrono, tapi berangkat dari keinginan yang kuat untuk semakin memperbaiki diri. Malah salah. Jadi malah salah. Lah, sebagaimana standarnya para sahabat, itu yang menjadikan standarnya mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang di kalangan sahabat ingin berbuat melebihi Rasulullah kan jadi salah. Lihat masih kita kisah tiga orang yang datang itu, kisah Utsman bin Mad'un, kisah Abu Dzar dan kisah para sahabat-sahabat yang lain. Utsman bin Mad'un itu masya Allah gak tahu turu, gak tahu mangan. Malam itu gak pernah tidur. Siang itu enggak pernah ini makan. Puasa terus kalau malam sholat terus sampai bojone gak kopen. Yo bojone yo wong wedok tapi gak tahu di kopeni kan yo gak kopen. Suatu hari dia itu datang kepada sowan gitu ya. Tapi ora rasan-rasan. Ini sowan kepada Aisyah. Karena dia merasa jadi wanita menjadi istri yang merasa gak dibutuhkan oleh sang suami, akhirnya orang maca, orang mana, yo pakaian yang buradul, yo rata watus, yo kenapa wong atus bareng yo, jadi kari kupres kari bucu ni, ini penampilannya abut-abutan. Rasulullah SAW datang sempat melihat Khawlah, abut-abutan penampilannya. Pada waktu dia sudah pulang, Aisyah tanya, Aisyah, kenapa tadi Khawlah kayak begitu? Ini penampilannya awut-awutan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, dia itu enggak punya suami. Dia itu wanita yang enggak punya suami. Ini Rasulullah sangat faham sekali, jadi enggak perlu kemudian bahasa sorry ini. Sangat faham sekali. Ini beliau enggak tanya kapan pegatan ini. Beliau itu faham sekali bahwasanya ini tuh suaminya masih ada dan enggak pegatan. Tapi ngomong begitu ya berarti masalah lain. Langsung Utsman dipanggil. Utsman dipanggil Rasulullah SAW. Komentar Rasulullah pertama kali, Utsman, kamu itu benci pada ajaranku ya. Komentar pertama itu membuat ini Utsman kaget. Loh ya Rasulullah, saya melakukan semua yang saya lakukan itu demi untuk menjalankan ajaranmu. Kok malah komentari gitu toh? Maka beliau mengatakan, Utsman, fahami, matamu punya hak, ini badanmu punya hak. Matamu punya hak untuk ditidurkan, badanmu punya hak untuk diistirahatkan. Sebagaimana keluargamu juga punya hak untuk kamu openi. Sebagaimana Tuhanmu punya hak untuk kamu ibadahi. Ini. Jadi Utsman bin Affan itu berbuat yang dia lakukan malah salah. Itu makna Rasulullah itu jadi standar para sahabatnya. Lah kita, standar kita adalah selain Rasulullah SAW melakukan lakum fi Rasulullah sultan hasanah, standar kita adalah para sahabat. Bagaimana mereka itu bersikap dalam beragama, maka itulah yang jadi standar ini umat yang setelahnya. Terutama dalam menghadapi gejolak masalah yang itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Taip. Yang ketiga, bayan khairiyatis sahabah, penjelasan tentang kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum, wa annaha amma fi abwabil khair itlaqil hadis, dan itu adalah umum pada semua bab kebaikan karena hadis ini mutlak. Maknanya kebaikan sahabat itu bukan hanya dalam ibadahnya saja, dalam jihadnya saja, tapi dalam semua sisi kehidupan. Ibadahnya, akidahnya, ibadahnya, beragamannya, jihadnya, amalnya, muamalahnya, keluarganya, dan berbagai macam. Jadi yang lainnya, yang berkaitan dengan apa? Agama. Adapun berkaitan dengan dunia, manusia lebih tahu tentang urusan dunia. Yang keempat, beliau mengatakan, as-sahabah ahakun nasi wa awlahum biwasmil wasatiyya wal khairiyya. Sahabat itu manusia yang paling berhak mendapatkan sifat wasata dan kebaikan. Karena fa'alihim nazalatil ayat, ayat itu turun pada mereka. Wahumul mukhatabu nabiha asalatan, dan mereka lah yang pertama kali diomongi oleh Allah. Wa amma man ja'a ba'dahum wattaba'ahum fayalhaquhum taba'. Adapun orang yang datang setelah mereka lalu mengikuti mereka, maka hukumnya ikut mereka. Kalau ikut mereka dalam beragamanya mereka, berarti mendapatkan sifat kayak sifatnya mereka. Jadi maknanya begini, wahan, kuntum khairu ummah, itu bukan umat Islam. Itu dipahami, karena banyak di antara ikhwah itu, kuntum khairu ummah, dan kalian wahai kaum muslimin. Ingat, siapapun yang ngerti bahasa Arab, siapapun yang ngerti bahasa Arab, kalau kuntum itu kan antum, toh ya, antum itu kan orang kedua, anda. Jadi kalau dalam bahasa ilmu nahwu itu kan ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Ada mutakallim itu yang ngomong, saya, kita, kami. Mukhatab itu yang diajak bicara, kamu, anda. Ini itu mukhatab. Ghaib itu dia, orang ketiga. Kalau kita bicara kamu, itu siapa? Yang saat itu ada, tatkala omongan itu disampaikan. Tatkala Rasulullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummah, kalian itu sebaik-baik umat. Kalian siapa? Orang-orang Islam yang ada saat ayat itu turun. Orang kaum muslimin yang sudah ada saat ayat itu turun. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummah. Terus kita, kita yang datang setelahnya masuk dalam ayat ini kalau kita beragama kayak beragamanya mereka. Jadi kalau kita berislam kayak islamnya mereka, maka sebagaimana dulu para sahabat itu disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, maka kaum muslimin belakangnya pun menjadi sebaik-baik umat jika beragamanya kayak beragamanya mereka. Ini beragamanya itu kayak beragamanya ini mereka. Dan itu yang difahami para jemaah sekalian. Jadi tatkala Allah berbicara Islam, Allah berbicara kebaikan, yang dimaksudkan adalah Islam yang ada saat ayat itu turun. Innad-dina 'indallahil Islam. Agama yang Allah ridhai adalah agama Islam. Islam apa ini? Islam saat ayat ini turun. Bukan semua Islam. Islam Darmokandul, ini Islam Bugis, ini Islam Jamaah, Islam Nusantara, Islam Kejawen. Bukan. Tapi Islam tatkala ayat ini turun. Kuntum khairu ummah. Ya kuntum khairu ummah. Jadi inna dina indal Islam. Kalau kita kepingin Islam kita Allah ridhai, sesungguhnya agama yang satu-satunya Allah ridhoi adalah agama Islam. Kalau kita menginginkan Islam kita Allah ridhoi, maka Islamlah, berislamlah kayak Islamnya orang-orang tatkala ayat ini turun. Dan itu sangat jelas dalam pemahaman, yani ayat-ayat, yani semacam tadi. Oleh karena itu, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu yani wa taala, jadi begitu juga dengan masalah yang lain. Begitu juga dengan jadi masalah yang lain. Huwa sammakumul muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kalian sebagai kaum muslimin. yang sebagai kaum muslimin dan yang lainnya. Ingat bahwasanya Islam yang belakangan ini itu belum ada dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam yang maksud, dan itu maklum ya ikhwan. Semua orang kalau ngomong itu ngomong adalah yang dimaksudkan kondisi zaman itu. Kalau ada orang ikhwan ngomong sungai Kalimas bening airnya, dusta atau enggak? Ini sekarang dusta. Sopo sing sungai Kalimas Surabaya kulo rupane karo-karuan. Ini. Tapi itu bisa benar jika yang ngomong itu di zaman pemerintahan Belanda. Zaman itu masya Allah, mungkin sungai itu bening, ngono ikane kok ketok urange ketok ngono. Nyawang pinggir itu. Ini. Ucapan itu benar. Di zaman apa? Di zaman itu. Dan enggak bohong. Tatkala sekarang kotor, ya jangan salahkan ucapan itu. Ini. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara, itu bicara dengan kondisi yang ada di zaman itu. Dan itu yang sering Anda tuntut, ya ikhwan. Terutama dalam kajian-kajian pada para santri, kajian-kajian usul fikih. Fahami hadis dengan kondisi di zaman kenabian. Jangan fahami hadis dengan kondisi di zaman yakni sekarang. Gak karu-karuan memahami hadis dengan kondisi zaman sekarang. Gak karu-karuan. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat kiblat. Oh, karpi hadis ini. Muter-muter ketemu. Gak akan bisa ketemu kalau kita memahaminya dengan sebagai orang Indonesia. Hadis itu baru bisa difahami kalau sebagai orang Saudi, sebagai orang Madinah. Tempat Rasulullah ngomong hadis itu. Antara timur dan barat itu kiblat. Maknanya orang Madinah kalau mau sholat yang penting menghadap ke selatan. Ojo menghadap ke timur, ojo menghadap ke barat. Yang penting menghadap ke selatan, miring-miring titik, lurus. Ini itu gak terlalu masalah. Yang penting gak ke timur, yang penting gak ke barat. Kalau negeri kita kan ganti. Antara utara dan selatan, itu kiblat. Kan itu ya. Ini semakin tepat ke arah kiblat, semakin bagus. Jadi semakin bagus. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, afqalul salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat atas orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Semua para ulama menerangkan, kenapa? Karena salat itu tidak ada orang yang mengetahui dia ikut jamaah ataukah tidak, karena nuansanya gelap. Zaman sekarang, kok protes, curi sopo. Wong barisa sik terang benderang ngene kok. Wonisa ngene. Kenapa? Zaman itu beda dengan zaman kita. Jadi orang itu kalau salat isya itu enggak ketahuan sapa yang salat, sapa sing enggak. Jadi beda dengan maghrib itu masih ketahuan. Jadi siapa yang salat, siapa? Jadi siapa? Siapa yang tidak. Jadi dan yang lainnya. Parehulillahu taala. Jadi semacam itu. Jadi itu yang maksudkan dengan ini. Jadi para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sifat itu karena ayat itu tatkala turun, ayat itu tertuju kepada mereka. Annahum in kanu khairun nas lazimat tibauhum. Kalau memang mereka itu adalah generasi yang paling baik, maka wajib mengikuti mereka. Yang terakhir, tahdid mafhumil wasatiyah. Jadi perlu dipertegas makna wasatiyah. Wasatiyah itu umat yang tengah-tengah. Umat yang adil, yang enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Kalau dalam bahasa kita itu moderat, ngono ya. Wa annaha tariqus salaf, dan itu adalah jalan salafus saleh. Wa ma kana alaihi sahabat, dan itu adalah jalannya para sahabat. Umat wasatun ya akhwat, itu umat tengah-tengah, dan umat itu adalah salah satu di antara amal utama dalam agama kita. Salah satu di antara amal yang utama di dalam jadi agama kita. Hanya letak permasalahannya. Terjemahan moderat itu sekarang dibawa kepada yang enggak-enggak. Nek dadi wong Islam itu harus moderat, melalu dibawakan ayat-ayat yani ummatan wasata gini-gini. Ya memang wasata tadi ada kan moderat itu benar. Ini, tapi kemudian makna moderat itu enggak tahu enggak pernah nyalahkan orang. Wong mungkar barno. Yani menghidupkan yani budaya-budaya syirik di barno. Kawingkari itu namanya ekstrim, enggak moderat. Itu jadi karu-karuan. Makna wasatan itu beragama kayak beragamanya para sahabat. Enggak hulu, ya. Tapi juga enggak sembrono. Mana ingkar mungkar? Jangankan kesyirikan, uang perkara lebih kecil daripada itu aja diingkari keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah wasata. Jadi itulah jadi wasata. Kalau memang sudah jadi sampah, dibuang, itulah wasata. Kalau masih jadi makanan, disimpan, itu wasata. Jangan kalau sudah jadi sampah, disimpan, jadi ingkari, kekurkaruan. Lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang Hunain. Itu sebagian besar yang ikut perang Hunain itu masih mu'alaf. Baru sebulan yang lalu, belum sampai bahkan. Karena Fathu Mekah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Sedangkan perang Hunain itu terjadi awal Syawal. Jadi ya, hampir sebulan lah. Sebulan itu sebagian besarnya mereka itu ya masih Islam-Islaman. Maksudnya itu Muslim tapi belum ngerti Islam itu kayak apa. Masih sebulan. Mereka berangkat dari Mekah ke Hunain. Ke Hunain ke arah Taif. Melewati satu pohon namanya Zatu Anwat. Pohon itu pohon keramat. Di zaman jahiliyah dahulu, pohon itu pohon keramat. Mereka itu kalau mau perang, itu mesti semua ke situ gantung no pedangi, gantung no. Ini jupuk nae sesuk. Ini untuk berangkat perang ben menang. Tatkala mereka sudah masuk Islam, perasaan masa lalu masih kuat mencokol. Itu dia ngomong, mereka ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya mbok ya, kita itu dikasih Zatu Anwat ngono. Kayak kemarin kita pada waktu masih kafir itu punya Zatu Anwat. Nih, Rasulullah sudah membiarkan mereka karena mereka masih awal masuk Islam enggak? Rasulullah keras sekali ini mengatakan, yakni Allahu Akbar tilka sunan. Yakni Allahu Akbar itu adalah gaya hidup beragamanya orang-orang sebelum kalian. Yakni akan muncul, jadi sungguh kalian itu akan mengikuti jadi cara beragamanya orang-orang sebelum kalian, jadi sedikit demi sedikit sampai berikutnya. Itu diingkari keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jangan dengan alasan nguri-nguri budaya. Ya alasan ini, alasan itu diingkari. Jadi dengan keras. Lu kalau begitu itu tuh ekstrim, enggak moderat. Ya itu tuh moderat ya. Ini. Mengingkari yang butuh diingkari itulah kemoderatan. Karena kalau yang di yang seharusnya diingkari, enggak diingkari itu sembrono. Ini gambaran mudah ya, Juan. Polisi itu kan tugasnya ngamankan lalu lintas. Sing melanggar aturan ditilang. Ini ono polisi yang melanggar aturan warno polisi moderato. Gitu. Seneni karo bose. Ini. Karena yang naik pangkat. Napa polisi ini sembrono? Kan gitu toh dalam aturan hukum agama, hukum dunia. Begitulah juga dalam urusan agama. Jadi ingkar mungkar itu pada tempatnya. Jadi jangan tidak mengingkari mungkar juga pada tempatnya. Jangan gambarkan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Tapi insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini pada jam sekalian Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita pelajari. Bab berikutnya gak mungkin kita lanjutkan. Kita akhiri majelis kita. Kalau ada yang mau dibicarakan sambil makan itu ya. Makan aku mulai. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sahabat tadi itu nggak ada batasan umur ya atau balik, yang pokoknya bertemu gitu. Pokoknya pernah bertemu meskipun masih bayi. Meskipun masih bayi. Begitu juga yang untuk zaman-zaman berikutnya yang ketemu sama tabiin. Kalau ada anggapan. Semakin salam itu semakin pendapatnya semakin bisa diterima. Misalnya, semakin apa? Semakin tahunnya itu bisa. Apa kayak Imam Syafi'i terus Imam Malik itu. Semakin Imam Malik itu semakin benar gitu loh pendapatnya. Soalnya, siapa yang ngomong gitu? Ya ada sih artikel. Jadi kebenaran itu tidak ada standarnya kesenioran. Ini tidak ada standar kesenioran. Kebenaran itu standarnya jelas. Ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kita timbang itu, karena manusia itu sama. Ini. Kecuali sahabat. Kalau sahabat ada standar yang agak berbeda. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita mengikuti siapa? Khulafaur Rasyidin. Maka ada satu kaidah dalam masalah sahabat. Kalau ada perselisihan pendapat, kemudian di dalam salah satu pendapat itu ada Khulafaur Rasyidin, itu yang benar. Insyaallah. Kalau dalilnya sama-sama kuat. Ini misalkan perselisihan antara Umar sama Abdullah bin Abbas, misalkan gitu ya. Itu insyaallah yang kuat dari sisi itu. Kecuali kalau dalilnya Abdullah bin Abbas sangat kuat.